mudah. Hanya dengan itu kau dapatkan semua. Sebab aku mengira kau memang berbeda. Namun semakin ku rasa kau sama saja. Oh Mr. Party, oh Mr. Party. Pasti menguasai, pulang saja kau pulang. Oh Mr. Party, oh Mr. Party. Lupakan segala hasrat tertinggi dia. Permainkan hati, lalu kau pun pergi. Tak peduli lagi yang pernah terjadi. Mungkin selama ini kau anggap itu pesta. Datang dan pergi, dan lalu kau lupa.